mayahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan taufiknya, sehingga dengannya kita masih diberikan istiqomahan di atas Islam dan sunnah. Dengannya pula kita di kesempatan malam hari ini kembali bisa melanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita masih dalam bab yang keenam, bab taqwa. Dan pada kesempatan yang sebelumnya kita telah membaca hadits yang kedua yang beliau sebutkan dalam bab ini, sehingga di kesempatan malam hari ini kita lanjut ke hadits yang berikutnya yang disebutkan oleh muallif rahimallahu taala. Berkata muallif rahimallahu taala ats-tsalits an Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaqul, beliau berkata, berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, demikian pula afaf serta kekayaan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah merupakan imamul muttaqin. Beliau orang yang paling sempurna imannya, yang paling berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, yang paling afdol dari kalangan anbiya dan para rasul. Meskipun demikian, beliau banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Dari sekian banyak doa tersebut, di antara doanya apa yang diriwayatkan dalam hadis ini, yang terkandung di dalamnya permohonan petunjuk, ketakwaan, iffah, demikian pula al-ghina, yang mana doa ini adalah merupakan di antara doa yang sangat agung, yang sangat mulia, termasuk di antara doa yang paling mengumpulkan apa yang diinginkan hamba untuk kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Di antara doa yang paling bermanfaat, karena terkandung permohonan kepada Allah Azza wa Jal untuk kebaikan dunia dan agama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala terkait tentang doa ini, hadith ini. Beliau mengatakan, hadha du'a min ajma'il ad'iyah wa anfa'iha wa huwa mutadhammin su'an khairid din wa khairid dunya. Doa ini adalah di antara doa yang paling mengumpulkan, di antara doa yang paling bermanfaat. Yang demikian itu karena terkandung padanya dalam doa ini permohonan kebaikan yang berhubungan dengan agama, demikian pula yang berhubungan dengan dunia. Maka su'an huda, permohonan kepada Allah petunjuk. Al-huda yang dimaksud di sini adalah talabul hidayah, meminta petunjuk untuk mengetahui al-haq dari yang batil. Demikian pula untuk na'am mengetahui, memahami apa yang dimaksudkan, yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal, serta ilzam senantiasa menetap di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus. Yang demikian itu tentunya tidaklah akan terwujud kecuali dengan ilmu. Sehingga al-huda di sini adalah ilmu, ilmu yang bermanfaat. Naam. Sehingga ini menunjukkan Nabi SAW pun sebagaimana kebanyakan dari manusia butuh terhadap ilmu. Naam. Sebagaimana disebutkan di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Al-huda huna bima'na al-ilm. Huda di sini maknanya adalah ilmu. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajun lil ilmi ka ghairi minan nas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam butuh terhadap ilmu sebagaimana yang lainnya dari kalangan manusia. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala qala lahu, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, wa la ta'jal bil Qur'an min qabli an yugdha ilayka wahyu. Wa qurrabbi zidni ilma. Dan janganlah engkau terburu-buru terhadap Al-Quran sebelum wahyu itu selesai untukmu. Wa qurrabbi zidni ilma. Dan ucapkanlah wahai Nabi. Nah, memerintahkan nabinya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Wahai Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu. Dalam keadaan kita ketahui, beliau yang paling memahami, paling berilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Orang yang paling sempurna imannya, yang paling bertakwa. Naam. Tapi yang demikian, tetap beliau senantiasa berdoa kepada Allah untuk diberikan tambahan ilmu. Wa qala Allahu lahu, dan Allah juga berfirman kepadanya, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan Allah mengajarkan kepadamu sesuatu yang sebelumnya engkau belum mengetahuinya. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan karunia Allah kepadamu amat sangat besar, menunjukkan bahwasanya ilmu adalah merupakan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya. Karunia yang sangat besar. Naam. Ya. Fa wa alaihi salatu wassalam muhtajun al-ilm, fa yas'alullah al-huda. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam butuh terhadap ilmu, bahkan senantiasa berdoa untuk diberikan tambahan ilmu. Memohon kepada Allah petunjuk. Ya, tentunya kita mimba bi aula lebih utama untuk itu. Naam. Ya, banyak berdoa, banyak memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk diberikan tambahan ilmu, untuk diberikan petunjuk. Naam. Ya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian saja senantiasa berdoa, memohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk, diberikan ilmu, tambahan ilmu, apalagi kita. Naam. Yang tentunya tidak cukup bagi kita untuk sekedar berdoa, memohon. Tentunya kita berusaha menjalankan sebab-sebab yang lainnya dengan senantiasa semangat dalam talabul ilm, dalam hadiri majelis ilm, mendengarkan rekaman-rekaman audio ceramah dari para ulama, dari asatidzah, membaca buku-buku. Naam. Ya. Yang mengajarkan tentang agama, Al-Quran dan Sunnah. Terus. Nah. Tidak berhenti. Dalam menimba ilmu agama Allah. Yang merupakan jalan. Yang memudahkan seorang itu untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Yang puncaknya adalah surga Allah. Yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Wal huda idza dzakar wahdah. Yasmanul ain wa taufik lil haq. Kata beliau rahimallahu taala, dan petunjuk ketika disebutkan sendiri. Naam, tidak digandengkan dengan sesuatu yang menunjukkan makna taufik. Ketika dia berdiri sendiri, maka ini mencakup ilmu dan taufik. Ya, taufik untuk mengamalkan ilmu tersebut, menjalankan al-haq yang diketahui, meninggalkan yang batil. Naam, yang dia pahami, mengamalkan apa yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Mencakup ilmu dan taufik. Adapun ketika digandengkan bersamanya suatu kata yang menunjukkan tentang taufik, maka al-huda ini maknanya adalah ilmu. Naam. Ya, maka huda dimaknakan dengan ilmu. Naam. Karena asal dalam bahasa Arab, kata beliau, naam, mengatofkan itu memberikan konsekuensi makna yang berbeda. Ya, sehingga al-huda memiliki makna tersendiri, dan apa yang setelahnya dari suatu kata yang menunjukkan makna yang lainnya. Naam. Memiliki makna yang lain dalam hal ini. Maka al-huda di sini yang dimaksudkan adalah al-ilm. Karena setelahnya, naam, ya, kandungan dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memohon ketakwaan. Ya. At-taqwa yaitu al-amalu shalih. Beramal shalih dan meninggalkan, naam, hal-hal yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa dan kemaksiatan. Naam, Talak bin Habib rahimallahu taala sebagaimana disebutkan dalam Musannaf bin Abi Syaibah rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan at-taqwa na'am amalun bitu'atillah raja' rahmatillahi ala nuri minallah. Yang namanya ketakwaan itu adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal dengan mengharapkan rahmat dari Allah di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwa tarku ma'siyatillah makhafatan iqabillah ala nuri minallah. Ketakwaan pula adalah meninggalkan kemaksiatan, dosa-dosa. Naam. Karena takut terhadap siksaan Allah di atas cahaya Allah. Ya. Maka at-taqwa di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah azza wajalla ketakwaan. Yaitu apa? An yuwaffiqahu ila taqwallah, untuk diberikan taufik agar supaya bertakwa kepada Allah. Yaitu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Naam. Ya. Sehingga sebagaimana tadi kita sampaikan, menukilkan dari perkataan Syekh, bahwasanya al-huda ketika berdiri sendiri maknanya adalah ilmu dan taufik terhadap kebenaran itu, untuk menjalankan al-haq. Naam, ketika berdiri sendiri. Adapun ketika digandengkan dengan kata yang lainnya yang itu menunjukkan taufik kepada kebenaran, maka al-huda itu bimana al-ilm. Naam. Ya. Sedangkan taufik ya kata yang lainnya tersebut yang digandengkan padanya, dan di sini digandengkan dengan na'am at-taqwa, yaitu untuk diberikan taufik kepada Allah agar senantiasa na'am beramal soleh, meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Li'anna Allah huwalladzi biyadi maqalid kulli syai. Na'am. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala dialah, di tangan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu, dari kunci-kunci perpendaraan langit. Fa idza wakala al-'abdu ila nafsi du'a wa lam yahsun 'ala syai', maka apabila seorang hamba itu menyandarkan kepada dirinya sendiri, tentunya akan sia-sia. Dia tidak akan mendapatkan, memperoleh sedikit pun. Dia tidak akan mampu. Naam. Ya. Fa idza waffaqahu Allahu 'azza wa jalla wa razzaqahu tuqa sara mustaqiman 'ala taqwallah. Maka ketika dia mendapatkan taufik dari Allah azza wa jalla, Allah memberikan rezeki padanya ketakwaan, maka dia akan menjadi orang yang istiqamah di atas ketakwaan Allah azza wa jalla. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan seorang itu na'am mendapatkan rezeki dari Allah berupa petunjuk dan ketakwaan, maka akan menjadikan lurus dan baiknya agama dia. Na'am. Karena agama itu adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar. Demikian pula dengan menjalankan ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Bahjatul Qulub Abdur, beliau mengatakan terkait na'am ya riwayat ini, wa bidzalika yasnuhuddin, maka dengan itu al-huda wa tuqa menjadikan lurus dan baiknya agama. Fa innad dina ilmun nafi' wa ma'arif shadiqah. Ya, karena agama itu adalah ilmu yang bermanfaat. Demikian pula pengetahuan yang benar. Bayal huda. Dan ini adalah petunjuk. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar, ini adalah petunjuk. Nah, waqiyam ta'atillah wa rasulihi fayatuqo. Dan menegakkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Yang ini adalah merupakan ketakwaan. Agama itu dibangun di atas dua hal ini. Ilmu yang bermanfaat dan menegakkan ketaatan kepada Allah. Naam, yang dibangun di atas ilmu tersebut. sebagaimana tadi ya perkataan Talib bin Habib rahimallahu taala. At-taqwa na'am amalun bi ta'atillah raja'an rahmatillah ala nurin minallah. Wa at-taqwa tarku ma'siyatillah makhafata iqabillah na'am ala nurin minallah. Yang namanya takwa itu mengamalkan ketaatan kepada Allah dengan mengharapkan rahmat Allah di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu agama, dan meninggalkan kemaksiatan karena takut akan siksaan Allah di atas cahaya Allah, di atas ilmu. Naam, maka dengan dua hal ini akan menjadikan baik dan lurusnya agama seorang. Naam. Maka sebagaimana yang disebutkan ya bahwasanya doa ini adalah merupakan doa yang sangat agung, termasuk di antara doa yang paling mengumpulkan, yang paling bermanfaat. Nah, ya. Disebabkan karena betapa banyak dari manusia yang mereka mengetahui tentang rincian-rincian dari petunjuk, rincian-rincian dari ilmu agama. Tapi tidak sedikit dari mereka yang tidak mendapatkan taufik untuk ya menegakkan ilmu yang mereka ketahui. Ya. Didapatkan di antara mereka minimalnya mengetahui bahwasanya sholat itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Puasa itu adalah perkara yang wajib, puasa Ramadan. Naam. Ya, zina itu haram, ya, mencuri, judi, naam, ya, mabuk-mabukan, minum khamr dan yang semisalnya. Setidaknya mereka tahu hal-hal yang semacam. Bahkan ada yang lebih banyak daripada itu, tapi minimalnya tahu sholat itu wajib, puasa itu wajib, zina ini dan itu ada sesuatu yang diharamkan. Tapi dilihat, perhatikan, naam, tidak sedikit dari mereka ya yang justru meninggalkan kewajiban itu, yang justru mereka naam ya terjatuh kepada perkara-perkara yang diharamkan. Ya, tidak sedikit dari mereka yang mengetahui tentang agama, tapi tidak sedikit pula dari mereka yang tidak mengamalkannya, tidak mendapatkan taufik. Sehingga ini doa yang sangat agung ya, yang sangat pantas untuk senantiasa seorang muslim itu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberikan petunjuk, diberikan ketakwaan, mendapatkan taufik untuk menegakkan ketaatan. Barakallahu fik. Yang kemudian yang berikutnya, naam. Ya sebelum itu dalam doa ini dimutlakkan al-huda dan tuqa. Ya. Naam, hal itu agar supaya lebih mencakup terhadap segala sesuatu yang sepantasnya untuk seseorang itu mendapatkan, memperoleh, menjadikan dia lurus dari perkara-perkara yang berhubungan dengan kehidupannya, demikian pula perkara-perkara yang berhubungan dengan agamanya, makarimul akhlak dan yang sebagainya, sehingga disebutkan dengan secara mutlak. Nah, dimutlakkan al-huda dan tuqa dalam doa ini agar supaya lebih mencakup terhadap segala sesuatu yang sepantasnya. Nah, seorang itu memohon berdoa ya untuk menjadikan lurus hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara kehidupan dunianya dan demikian pula hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan akhiratnya. Sebagaimana yang dikatakan, na'am, oleh sebagian dari kalangan para ulama. Na'am. Terkait dalam hal ini. Wa atlaqal huda wa taqwa huna. Dimutlakannya ya, al-huda dan taqwa di sini. Naam. Liyatanawala kulla ma yanbaghi annah an yahtaji ilaihi min amril ma'as wal ma'at. Ya. Dikatakan oleh At-Tibi rahimallahu taala. Wa makarimul akhlak wa kullama yajibu an yuttaqa min minasyirk wal ma'asi wa radha'il akhlaq. Dimutlakannya al-huda dan tuqa ya, dalam doa ini untuk supaya lebih mencakup terhadap segala sesuatu yang semestinya untuk menjadikan lurus hamba tersebut, ya, dari perkara-perkara yang berhubungan dengan kehidupan dunianya. Demikian pula kehidupan akhiratnya. Demikian pula hal-hal yang berhubungan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Sebagaimana pula, na'am, untuk lebih mencakup terhadap perkara-perkara yang wajib untuk seorang hamba supaya menjaga dirinya dari kesyirikan, dari kemaksiatan, demikian pula akhlak-akhlak yang rendah, yang hina. Demikian dikatakan oleh Al-Tibi rahimahullah ta'ala. Na'am, ya, kenapa disebutkan secara mutlak na'am al-huda al-tuqa di sini? Ya, supaya lebih mencakup terhadap segala sesuatu yang dengannya menjadikan lurus perkara-perkara kehidupan dunia seorang hamba, demikian pula hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan akhiratnya. Sebagaimana yang demikian supaya lebih mencakup seorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya dijaga, dilindungi dari perkara-perkara yang semestinya seorang hamba itu untuk terjaga darinya, dari kesyirikan, kemaksiatan, demikian pula akhlak-akhlak yang rendah, yang hina. Adabun al-afaf, yang dimaksud dengan al-afaf, ya, An-Nabi rahimallahu ta'ala beliau mengatakan, amal afaf wal-iffah fawat tanazzuh amal la yubahu wal-kafu anhu. Naam, al-afaf, demikian pula iffah, itu adalah menjauhkan diri dari perkara-perkara yang tidak diperbolehkan serta menahan diri darinya. Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan afaf, iffah, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Ya. Naam. Dijauhkan dari perkara-perkara syubhat, dihindarkan dari segala sesuatu yang menyebabkan jatuhnya kehormatan dirinya, al-inkifaf an kulli ma la yaliku mimma yakhbisul haya al-arad wa yudammisus syaraf. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya na'am dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak sepantasnya, tidak layak. Naam, perkara-perkara yang bisa mengoyak, merobek, menjatuhkan rasa malunya, menjatuhkan, merendahkan kehormatannya. Demikian pula yang bisa mencemarkan kemuliaannya. Ya, dengan misalnya seseorang itu dihindarkan dari perbuatan meminta-minta. Naam, ya, misalnya yang demikian tersebut. Perbuatan al-na'am meminta-minta ini adalah merupakan sesuatu yang bisa na'am menghinakan, merendahkan dirinya. Ataukah yang lain sebagainya dari hal-hal yang na'am bisa menyebabkan, ya, mencemarkan kehormatannya, bisa merusak harga dirinya, kehormatannya. Na'am, ya. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan al-afaf an ya'ifa an kulli ma haramallahu alaihi fi ma yata'allaqu bi jamil maharimil ladzi haramahullahu azza wajal. Maka al-afaf itu berdoa memohon kepada Allah supaya na'am dijauhkan, dihindarkan, dijaga dari segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dari perkara-perkara yang berhubungan dengan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan tersebut. Naam. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimallahu taala beliau mengatakan bahwasanya al-afaf di sini mencakup al-afaf anil khalq. Ya. Terjaga, terpelihara dari hal-hal yang tidak baik yang berhubungan dengan makhluk. Naam. Ya. Demikian pula tidak ada ketergantungan hatinya dengan makhluk tersebut. Yang pada ikatnya penjelasan-penjelasan dari para ulama tersebut saling melengkapi satu dengan yang lain. Naam. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan iffah, kesucian diri, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, yang diharamkan, dijauhkan dari perkara-perkara syubhat. Naam, dijauhkan dari hal-hal yang bisa mengoyak, mencemarkan kehormatannya. Naam. Wal-ghina. Al-ghina, fal-muradu bil-ghina, yang dimaksud dengan al-ghina di sini, ghinaun nafs, kekayaan hati. Naam. Ya, di mana seorang hamba tersebut merasa cukup. Ya, tidak membutuhkan sedikit pun terhadap makhluk. Dia merasa cukup dengan apa yang ia dapatkan dari si Allah Subhanahu wa taala. Al-ghina. Merasa cukup dengan naam apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, tidak membutuhkan sedikit pun ya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fal muradu bihil al-ghina amma sallallahu, kata beliau Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Utsaimin rahimallahu taala. Yang dimaksud dengan ghina di sini adalah ghina, merasa cukup dengan apa yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana la yaftajirul insan illa hadin siwa rabbih azza wajal. Di mana seseorang itu tidak butuh kepada seorang pun selain daripada Allah azza wajal. Naam. Ya. Beliau Syekh Abdul Rahman As'adi rahimallahu taala mengatakan wal ghina billah wa bi rizqihi wal qanaati bima fihi wa husli ma yatma'innu bihi al qalb min al kifayah. Maka al ghina, merasa cukup dengan Allah, dengan rezeki Allah, ya, puas menerima terhadap segala sesuatu yang ada pada dirinya. Demikian pula segala sesuatu yang dia dapatkan dari kecukupan, sesuatu yang menenteramkan, menenangkan jiwanya. Wa bidzalika na'am, maka dengan hal tersebut seseorang itu akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunianya, kelapangan hatinya, dan ini adalah merupakan kehidupan yang baik. Na'am. Ya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kecukupan, ya, kekayaan hati. Naam. Ya, kekayaan itu bukan banyaknya harta benda yang dia miliki. Akan tapi yang namanya kaya itu adalah kekayaan hati, di mana seorang hamba itu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Meskipun sesuatu yang mungkin dalam pandang manusia itu sesuatu yang sedikit, tapi ketika seorang hamba merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang kaya. Nah, meskipun seorang memiliki harta benda yang begitu banyak melimpah, ketika tidak punya kepuasan hati, kekayaan hati, maka dirinya adalah orang yang miskin, yang senantiasa terus ya merasa kurang dan kurang dengan apa yang ada pada dirinya. Nah, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wal insan idza waffaqahu Allahu wa manna 'alaihi bil istighna'i 'anil khalqi sara 'azizan nafsi ghairu dhalilin. Kata beliau rahimallahu ta'ala, Imam Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala, dan seseorang ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadanya dan memberikan karunia padanya, merasa cukup, tidak membutuhkan kepada makhluk, yang dia butuhkan hanya Allah azza wajal. Sara azizan nafs, maka dia adalah orang yang maka dia menjadi orang yang mulia. Ya. Jiwanya jiwa yang mulia, bukan orang yang rendah, yang hina. Li'anna al-hajata ilal khalqi dhullun wa mahanah. Karena hajah, butuhnya dia kepada makhluk itu merupakan kerendahan dan kehinaan. Sedangkan hajatu ilallah, butuhnya dia kepada Allah azza wajalla, itu adalah merupakan kemuliaan. Itu adalah merupakan ibadah. Ketika dia merasa membutuhkan, dia hanya bermunajat, memintanya hanya kepada Allah. Apapun, sekecil apapun, dia meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah merupakan kemuliaan. Itu adalah merupakan ibadah. Naam, berdoa, meminta hanya kepada Allah. Man lam yas'alillah yaghdab 'alaihi. Barang siapa tidak meminta kepada Allah, justru murka kepada. Tapi ketika setiap hajah kebutuhan dia bergantung kepada manusia, mendatangi manusia, butuh kepada manusia, ini merupakan kerendahan, kehinaan. Naam. Ya. Barakallahu fik. Tapi ketika hajahnya ia tujukan, naam, ia memohon kepada Allah, ini merupakan kemuliaan dan ibadah. Naam. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau banyak berdoa dengan doa ini. Dan ini merupakan bimbingan beliau kepada umatnya. Untuk supaya banyak berdoa memohon kepada Allah dengan doa yang beliau tuntunkan, yang beliau bimbingkan. Dan sudah sepantasnya, semestinya untuk kita mengikuti, mencontoh Rasulullah SAW dalam doa ini. Nah, bagaimana beliau, sebagaimana ini disebutkan, orang yang paling naam besar hidayahnya, orang yang paling sempurna ya keimanannya, orang yang paling sempurna iffahnya, demikian pula naam kekayaannya ya ghinam nafs, naam orang yang paling berilmu tentang Allah azza wajalla, toh yang demikian tetap beliau berdoa memohon hidayah, memohon ketakwaan, memohon iffah. Demikian pula al-ghina dalam keadaan demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya selaku umatnya kaum muslimin min babi aula, lebih utama lagi selayaknya untuk banyak berdoa dengan doa ini. Nah, yang barang siapa dia diberikan petunjuk ketakwaan, al-iffah, al-ghina, ia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya, akan mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan dan akan terhindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, demikian apa yang dikatakan Syekh Abraham Sa'di rahimahullah ta'ala. Faman ruzikal huda wattuqa wal afaq wal ghina nala sa'adataini wa hasalallahu na'am kulla matlub wa najamin kulli marhub wallahu a'lam. Maka barang siapa yang diberikan rezeki petunjuk, ketakwaan, al-afaf, demikian pula al-ghina, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Naam, dan dia akan mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan dan dia akan selamat dari segala sesuatu yang dikhawatirkan, yang ditakuti. Naam, wallahu a'lam. Sebagaimana yang beliau katakan di awal, bahwasanya doa ini adalah merupakan doa yang paling mengumpulkan, di antara doa yang paling mengumpulkan dan paling bermanfaat. Karena terkandung padanya permohonan kepada Allah untuk kebaikan naam dunia dan agamanya, yang dengannya dia akan mendapatkan kebahagiaan dalam dunia dan akhiratnya. Wallahu ta'ala alam. Bisawab. Di sini naam faedah disebutkan nih Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimallahu taala, di antaranya bahwasanya ini dalil tentang batilnya orang-orang yang mereka bergantung kepada para wali, orang-orang saleh dalam perkara-perkara untuk mendapatkan manfaat ataukah terhindar dari kemadharatan. Karena hadis ini menjelaskan bahwasanya yang bisa memberikan manfaat menghindarkan kemadharatan itu adalah Allah Azza wa Jalla. Naam. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mampu, ya, tidak bisa untuk memberikan manfaat menghindarkan suatu kemadharatan. Ya, sehingga beliau pun berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara ini. Naam, ini menunjukkan suatu kebatilan apa yang dilakukan oleh mereka yang bergantung kepada para wali, orang-orang saleh, fi jalbil manafi wa dafil madar. Naam. Ya. Karena yang bisa mendatangkan manfaat, menghindarkan kemadaratan hanya Allah Azza wa Jalla. Naam. Dalam hadis ini pula memberikan faedah kepada kita. Naam. Ya. Butuhnya manusia, butuhnya jiwa ini terhadap akhlak-akhlak yang mulia untuk menjadikan istiqomahnya. Naam, dia di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula untuk supaya dia terselamatkan dari ukubah dan dengannya pula mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam suhab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan terkait hadis ini, mudah-mudahan memberikan manfaat dan faedah bagi kita semuanya. Wa akhirun da'un alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam. Barakallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam.